Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta dhukhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musillatin lil hadratil aliyah amma ba'd. Al mukarramun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, monggo wonten ing dalu wonten ing siang menika kita sareng-sareng memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kulon jenengan wonten ing siang meniko tasih angsal taufik hidayahipun sehingga sakit hadir dalam melaksanakan mujadah rutin setiap dua minggu sekali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kali ini pun muka-muka sanjungan sholawat dan salam dipun limpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah. Semoga Allah mencurahkan kepada para wali-walinya min awwalihim ila akhirihim khususun hadrati ghusada zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya'illahi radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas tadi benar-benar memberikan dukungan, jangkungan dan doa restunya kepada kita semuanya sehingga dalam melaksanakan sisa hidup ini yang mungkin hanya tinggal sebagian kecil, muka-muka dipun bareng hidayah diridhani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, hidup ini kontrak. Dunia itu pun kontrak. Berarti ono jatai. Berapa bulan, berapa tahun, hanya Allah yang tahu. Nah, kita hidup di dunia, berarti kita hidup di dunia, dunianya ya dikontrak, lalu sentak ya hilang, kiamat. Berarti barang yang hidup di dunia berarti kontrak, lalu sentak kontrak ya kembali kepada Allah. Ini, nah kira-kira ini sisa kontrak kita ini tinggal sedikit dibandingkan yang kita lakukan sing wis kelakon karo sing durung, ya kira-kira kari sedidik. Kalau sekarang umur 40 ya mungkin tinggal berapa, tinggal sedikit, ini menurut hitungan logika. Nah, sisa umur yang sedikit ini harus manfaat, harus manfaat. Sing dimaksud manfaat ini adalah senantiasa sisa umur lan gerak-gerik khaliyah kulon jenengan itu harus nilai ini manfaat mung krono Allah. Sebab sami-sami kita maklumi krono kulon jenengan diurip nono dunia ini mboten sia-sia, tapi diperintah untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah mboten merintah napa-napa dumateng kulon jenengan. Diciptakno sebagai jin dan manusia di bumi ini illa liya'budun, mung nyembah ngawulo marang Allah, itu jenis manfaat, manfaat. Dan nyembah, ya tadi wa ma umiru illa liya'budullaha. Gusti Allah gak merintah napa-napa. Jadi kulon jenengan dikei roh, dikai nyawa, iso obat, iso urip, iki karepe Gusti Allah, kowe nyembah aku ana ing donya iki. Mlebu metune napasmu iku tak paringi gawin eling marang aku niku Gusti Allah. Gerak-gerikmu, usahamu kudu bernilai pengabdian. Nah, lek kowe nyambut gawe lunga atuh niatono krana Allah, sebab aku sing merentah lan aku sing gerakno lho, maksudnya ngoten. Mulane lek ana wong urip gak lilah, masih mondok pisan nek oleh mondok gak lilah atine gak krasa nglakoni perintah, yo sia-sia. Berarti mboten manfaat itu kula jenengan. Inilah. Jadi ati sing kula njenengan sadar ana ngersanipun Allah, ngerti lek aku urip iki ngabdi ngawula. Niku ngerti nggih. Terus krasa nek jroning ati. Iya aku ngene iki. Iku menggunakan tafakur dalam pengajian yang lalu kan tafakur itu harus berpikir dengan jernih menggunakan dasar-dasar yang benar. Iya aku urip iki gak ono apa-apane. Semua itu miliknya Allah. Aku urip dihidupkan. Aku urip ini diberi oleh Allah. Berarti pemberian Allah harus saya kembalikan kepada Allah. Berarti tak niati krono Allah kabeh mesine gitu. Mulane lan uang usaha tanpa lilah tanpa bila dipastikan gagal di tengah jalan. Apa malah nuruti nafsu nih supaya ngene, aku tak usaha supaya ngono ben koyo ngene agar saya sukses. Nah, kalau niatnya seperti itu lali lek kabeh sukses atau tidak sukses di tangan Allah, ditakdirkan oleh Allah, di sini orang akan gagal berantakan hidupnya. Minimal akan mencari musuh. Lek gagal akan mengambing hitamkan orang lain. Kalau tidak sukses dia akan menyalahkan yang lain. Padahal semua itu sudah diskenario oleh Allah, wis ditakdirkan oleh Allah yang tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Inilah. Mulanya suatu saat Sayyidina Ali ditanya, hari-hari yang baik itu hari apa, wahai Sayyidina Ali? Itu ditanya. Orang lain menyebut dino apik, dino Arafah. Donga nek kono mandi sapa sing donga pasti dijabahi. Dino sing apik iku dino tengah wengi, sepertiga malam. Mulane lek sapa tangi donga, Allah pasti ngijabahi. Itu pertanyaan dijawab oleh bermacam-macam orang itu. Ulama-ulama. Hari yang baik adalah di mana kamu di hadapan Masjidil Haram. Di situ ada Multazam, ada Khidir Ismail. Yaitu yang terbaik kalau kamu ada di sana. Ini macam-macam. Hari yang baik adalah di malam hari raya. Baik itu Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Di malam Nahar. Nahar berarti penyembelihan. Tapi Sayyidina Ali tidak begitu hadir-hadir. Jadi hari yang baik, hari yang manfaat, hari yang paling utama, hari-hari yang paling indah di dalam suatu kehidupan, dino sing paling manfaati gede, khairu ayyamika yaumun tashhadu fihi rabbak. Jadi dino-dino sing paling manfaat, hari baikmu, hari dan waktu yang paling manfaat ialah khairu ayyamika, maksudnya yang paling manfaat bagi kamu adalah yaumun tashhadu, yaitu di mana hari itu kamu sadar fihi rabbaka, sadar kepada Allah. Di mana hari-hari yang paling manfaat saat jenengan lungguh, opo ono di omah, opo ono ing pengajian, dadak jenengan cukul kesadaran, ya Allah, hidup ini adalah pemberian. Semua usaha tiada arti tanpa kehendak Allah. Apapun yang terjadi ini tetap di tangani Gusti Allah. Bagaikan sandiwara tidak akan pernah main tanpa sang sutradara. Bagaikan wayang lek gak dicekel dalangi gak isom obah gak manfaat. Terus hati ini sadar, ya Allah, Kalau begitu aku manusia tidak ada apa-apanya. Akhirnya hatinya tunduk, khuru, sujud dan wabukia, dan dia tunduk bahkan sujud. Hatinya sujud di hadapan Allah, hatinya menangis wabukia, bahkan berlinangan air mata di pipinya. Itu dino sing apik. Masih dino sepertiga malam ono di bengi. Lek kula njenengan ibu adan donga mempeng mujadah mempeng gak lila. Dasare aku tak mujadah supaya ngene. Aku tak mujadah cek oleh derajat sing dhuwur. Aku tak mujadah ben supaya begini begitu. Lah ini hari-hari itu hari yang menceng dari Allah. Mengku itu perintah Gusti Allah mengabdi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, diperintah untuk mengabdi kepada Allah dengan murni, kok dadak kowe plenceng no niatmu gitu lho. Dadi sembayang ben ngene cek selamat ganjaranane cek akeh, itu berarti melenceng daripada niat. Apa gak percaya karo Gusti Allah? Nah, kalau panjang iman kalau Allah percaya kalau Allah pasti membalas kebaikan. Mulanya juga adik nuntut macam-macam. Yo aku tak nyambut gawe, aku tak ibadah, aku tak ngaji, aku tak sholat tasbih. Apa ganjaran ini cik akeh? Mboten, aku sholat tasbih, aku mujadah, niat mengkrono Allah. Lho apa kuwi gak njaluk ganjaran? Aku wis yakin Gusti Allah bakti maringi ganjaran. Nanti jenengan tanpa unek-unek pasraho nang Gusti Allah yang maha mengetahui hati kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Gusti Allah gak nyulaini janji. Pasti itu Al-Qur'an kok. Di surat Ali Imran itu jelas kok. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sudah gak usah urusan macam-macam. Tetap mengabdi mukhlishina lahuddin, mungkrono Allah murni tanpa embel-embel. Kita gimana hadirin? Apa wis ngono apa dereng iki sing paling penting? Nah wis kaya ngono ya alhamdulillah berarti hati kita sudah mendapat petunjuk. Apa ya kula njenengan haji tapi tujuannya yang menceng. Sudah kalau haji niat krono Allah budal di sana sebagai hamba, apa kelakuane lakonono, wajib lakonono, rukune lakonono, sudah gak usah arep-arep, pasrah pada Allah. Karena kita duyufur rahman, tamu ni Gusti Allah harus sopan di sana. Engkok mulih apa jari Gusti Allah, jangan nuntut. Jadi hadirin, khairu ayyamika, jadi ya, sak bagus-bagus dinomu, waktumu. Itu saat kula jan madhepi ati ana ngersanipun Gusti Allah. Sing akeh dosane merendingkluk, merenangis, banyu matane netes ana pipi ya Allah. Dosa kula kathah ya Allah. Lek kula dicemplungaken neraka kula mboten kuat, apa maneh lek adoh kali jenengan ya Allah. Iki tambah merem netes air mata. Utawa lek gak iso nangis atine bergetar merasa, ya Allah saya kecil, saya terlalu mendikte engkau ya Allah. Engkau kudikte supaya nuruti karep kulo, tapi kulo mboten ati taat marang jenengan. Salate sih salat tapi atine ingkar gak tau taat, gak tau madhep. Ayo kita koreksi. Kalau kita bisa begitu, ya itu khairu ayyamika. Sak bagus-bagusnya dinomu, ngaten iku. Di mana hati menyadari kalau kita kecil. Ini sumbere kulo panjenengan ini dadi wong api itu ada tasyhadu. Ya tuh asyhadu fihi, jadi menyaksikan syuhud dulu pada Allah. Jadi ngerti lah kuwabe yang menciptakan Allah dirasakno ning jerone ati, bahkan kula urip iku diuripno semua kehendak Allah. Akhire kula pancen gak tolak-tolak ndelok wong liya sing didelok mung Allah. Maksudnya sing dipandeng Allah itu pandangan hatinya menuju kepada Allah. Dikala kita sukses pandangan nang Allah, ya Allah iki ujian dari Allah. Aku lahir gak nggawa kesuksesan, lahir gak nggawa jabatan. Kok saiki diparingi ya Allah, panjang paringi kuat kula nrimo amanat niki ya Allah, terus ngelaku sesuai dengan dalan syariat. Selamat. Diuji sebalike merosot. Sing dipandeng mung ya Allah, memang saya tidak memiliki apa-apa. Ya wis gawane menungso ngene ujian, ngene luput, ngene lali, ngene gak enak. Wong urip ana donya ngene soro. Akhirnya nyadari kepada Allah, oh kalau begitu inilah hidup di dunia. Ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia adalah sawahnya akhirat. Mazru'ah itu bahasa Arab artinya sawah. Lek bustanu itu kebun. Lek raudhah taman, ya. taman raudhah, taman lek bustanu itu kebun, ono bustanul arifin, kebune wong-wong sing sadar ngaten. Mazra'ah sawah. Ad-dunya, dunia adalah sawah. Sawah yang nanti panen di akhirat. Sawah yang buahnya nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, jenis sawah itu wong nandur itu mesti gak uman, gak enak wong jenis nandur mesti bondo. Mengko lek wis panen hasilnya apik iku baru. Lah panen ini ono akhirat, ngoten lho, Pak. Mulane sing sapa nandur elek ono donya panene besok ya elek ono akhirat. Lah apa sapa wong sing nandur kebagusan ono donya ya besok panene ono di akhirat. Karena ad-dunya mazru'ah. Dunia ku sawah, ngoten lho. Lah panen besok lek wis mati baru panen. Sebab wong urip ana donya ku nggene sawah, nggene nandur, ngoten lho. Mulane sapa sing nandur apik cukule mesti apik. Lah yo kula jenenge nandur apik apa mboten? Sing dimaksud nandur apik ku nandur apa ae, perbuatan apa ae ditandur minangka dengan dasar lillah mung krana Allah lan bilah krasa ngoten niki Allah. Lah niku berarti cukul. Masih nandur kebagusan tapi lek gak lila-bila padha karo nandur lari tapi gak nang sawah ngoten lho. Padha karo deder bibit mboten ndek sawah, deder ndek jalan aspalan yo entek. Supaya cukul kudu dikeki lila-bila. Karena lila-bila itu adalah menongko amal, menongko alat untuk menciptakan amal supaya subur. Diterima kali Gusti. Apa mazra'ah sawah. Sing budal mondok itu mazru'ah. Jadi mondok itu berat. Kalau tidak mondok tidak berat itu. Harus tirakat. Sebab orang-orang yang enak tanpa tirakat. Betul-betul. Sing tidak mondok ya harus tirakat. Nah ibarat orang menanam padi. Mazru'ah di sawah. Jangan bersani kulin dulu. Maza fis samawati wal ardh. Ayo perhatikan apa yang di langit dan di bumi. Dilengen di sawah itu. Boten mulus wong nandur pari di sawah masih cukul bagus di situ pasti banyak hama. Yo nak tikusi, yo nak walang, ya ada orang dan lain-lain dan ada gulma. Gulma itu tanaman-tanaman yang merusak padi itu, tumbuh-tumbuhan pengganggu itu. Kata Allah, unduru, ayo perhatikan. Kalau dunia ibarat sawah, mazra'ah, perhatikan sawah. Wong tandur niku. Iku mesti soro, bibit, mupuk, tak untuk hama disemprot. Dunia itu tugas jenengan tu mau nyemprot hama, ngatur memelihara. Ojo arep-arep panen anak dunyo, kata deh. Mulanya kalau jenengan arep-arep sukses anak dunyo, awas itu nanti-nanti wong sukses itu besok di akhirat kok. Mulanya dulur-dulur, saudara-saudara, kalau hidupnya diberi sukses di dunia, itu bukan hasil dari amal jenengan. Karena dunia adalah tempat menanam, hasil besok di akhirat. Wah, aku sak joki poso, saiki hasil, iso ngene. Bukan, itu bukan hasil, itu bentuk ujian dari Allah. Ojo tertipu dengan keadaan dunia yang begini. Saya dulu tidak punya mobil, sekarang punya mobil. Semua ada uang, jangan bangga dengan itu. Itu adalah wereng, walang, tikus-tikus yang siap menghancurkan sawah, sawah yang mau panjenengan tanam. Nek ngono mara cukul bangga, wah sak ini sing paling bagus aku. Aku wis haji 2 kali, aku wis duwe mobil, aku wis itu. Akhire cukul perasaan bangga, merubah akhlak tingkah laku kula panjenengan sing mestine tawadhu, ilang tawadhu'e. Ah, berarti semua itu adalah wereng lawang, wereng atau walang-walang yang siap menghancurkan tanaman Anda. Buangan nih gula cari wong sebut. Tapi leh nak guru nih kebetulan. Nah, alhamdulillah kita ketemu bimbingan solawat wahidiyah. Sehingga bila diberi sukses, sukses itu dijadikan pupuk, bukan dijadikan malah penyakit. Kebanyakan orang tuh rusak kan karena penyakit. Biyen melarat isi iso syukur nang Gusti Allah. Gitu. Biyen isi gak tapi duwe solatin nemen ngaten niku. Yang durung sukses ikhtiare wah posoin nemen. Tapi kalau sudah sukses, lali lah itu berarti penyakit suksesnya. Suksesnya itu bukan sukses, tapi sukses itu adalah penyakit mazra'ah, penyakit di sawah ini. Lha penyakit di sawah-sawah ladang sing ngono-ngono ketok walangi disemprot. Lha penyakit ono jero ni ati ya disemprot ambil opo iki. Itulah. Awas khairu ayyamika. Jadi sebaik-baik harimu dikala kamu menanam di sawah, sawah akhirat berupa kehidupan di dunia, saat kamu hidup di dunia sadar, ya Allah kekayaan ini adalah titipan, ya Allah sakitku ini adalah ujian, ya Allah miskinku ini adalah kasih sayang Allah, ya Allah ini adalah kehendak Allah, semua dikembalikan toh hidup dunia ada pas jatai ono kontrai, sebentar lagi aku kembali kepadanya. Orang yang bisa merasakan itu, itulah yang disebut khairu ayyamika. Ya maaf hadirin. Tapi sebalik, ya maaf hadirin. Logika, apabila hari-hari kita itu dilengah ambek Gusti Allah. Semua yang ada itu nutupi, menghijab aling-aling nang Allah. Jangan iling nang Gusti Allah malah dibelok no. Contoh. Biyen durung haji iso nangis. Iso khusyuk. Tapi bareng setelah haji maaf. Ini saya enggak orang lain. Bareng iso haji malah takabure gede saya. Ambek wong wis ora nyopo dianggap aku orang terhormat. Walaupun itu kedoknya haji dua kali hadirin. Kedoke wis haji, kedoke mulai teko pondok bila perlu. Ndak membawa kesadaran malah atine begitu. Apa kata dawuh logika kesimpulan dari khairu ayyamika tadi terbalik syarru ayyamika sak jelek-jeleke dinomu sak hancur-hancure saatmu waktumu apa yaumul la tashhadu fihi rabbaka di mana harimu itu kamu malah gak sadar marang Gusti Allah, dadak kamu sadar memandang opo sing ono di ngarepmu. Kalau di muka kita jabatan, dia lupa bahwa jabatan itu adalah penyakit werengi sawah, sawah amal. Akhirnya kula panjenengan memuja jabatan, sehingga semakin banyak jabatan, semakin banyak takabur dan sombongnya. Lali lek jabatan itu penyakit. Lek wis kaya ngono saru ayyamika. Lek ngono itulah sejelek-jelek harimu karena kamu diuji diberi jabatan, diberi kekayaan, diberi sakit, diberi apa? Justru kamu aduh marang Gusti Allah. Dino sing paling elek saat kamu hatimu mingu marang Gusti Allah. Lek wis kaya ngono ndak peduli amal opo ae, saat itu yang berfungsi hukum roh. Mulane pada suatu saat ada seorang ulama mukasyafah, ulama sing terbuka hijabe. Dia tuh lek mandeng kancane ku weruh atine. Sebelum kejadian wis ketok ana ngarepe, meni ati terjadi begini, dia tahu. Sehingga dia dipuja oleh umat di saat itu di darah, di darahnya titis oleh badi karena roh tenanan muka sawale ono dibanggil dianggap wali gede niki. Suatu saat orang tuh naik haji, wah jenenge ulama besar, lungo haji adik ulama keramat musing teko iku banyak banget. Titip sampaikan salam saya pada Rasulullah di sana, doakan saya. Terus setelah haji mulai terjadi suatu keanehan, ilmu muka syafa awase ati ku dadak ilang sakolo. Duh, aneh aku. Biyen durung nunggu haji atiku diparingi awas, saiki mari mulai haji teko meko kok tambah, kok Mekah kok tambah ilang kabeh iki. Wis entek yo nini iki. Nah, karena tidak ada guru yang nuntun rohani, dia tuh mencari jawaban. Ketemu seorang ulama ahli makrifat. Kiai, saya dulu sebelum haji, saya memiliki hati yang awas. Lek dungo mandi, kalau melihat sesuatu belum terjadi, aku harus dibaring weruh. Anehi bareng kula, wis lungo haji, wis cedek ono di Ka'bah, nyembah ono di ngersani Allah di tempat-tempat mustajabah, muli kok malah gak tambah mandi, ilang ilmu kulo, yoniku ilang niki. Nopo sebab iki, Kyai? Jawab ya nopo? Ya. Sebelum kamu haji, hatimu madhep nang Allah luar biasa, rumangsa elekmu luar biasa. Kamu gampang nangis rumangsa, ya Allah, saya ini orang jelek. Saya ini memiliki kejahatan. Lu rumangsa elek iku diangkat derajatnya ditanduri ilmu mukasyafa. Niki. Man tawaddoa rafa'ahu. Sopo sing rumangsa ina nek ngersanipun Allah. Walaupun dia ulama merasa aku ulama duduk, aku wong cilik, aku wong elek. Tawadhu ini ditanduri kali Gusti Allah, muka syafah terbuka tabir diparing keramat koyo ngoten niku. Tapi bareng awakmu mulai haji, justru haji niku dadi penyakit hatimu. Maaf hadirin. Duh kok ngoten? Iya. Sebab sak marine rumangsa haji awakmu rumangsa mulya niku ana ning jero hatimu. Lah rumangsa mulya iku termasuk penyakit hatimu kok cara nandur ana donya mazra'ah ad-dunya mazra'atul akhirah dadak iki penyakit olehmu ibadah ana ngersanipun Allah ing mongko donya sebagai sawah di akhirat ini. Kamu gak ru, perasaanmu lebih mulia setelah pulang haji. Perasaanmu merasa lebih mulia setelah menjandang haji. Perasaanmu lebih mulia setelah kamu berpakai pakaian haji dan kopiah putih, pakai serban. Itu yang membuat kamu diturunkan derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Budal haji gak tambah cedek ono ngersanipun Allah, muline haji tambah jauh-jauh iku lama besar hadirin. Gimana kita? Saru ayam saelek-elek dunyamu yo saat kowe rumangsa pinter iku wis. Saru ayamika saelek-elek dino waktumu saat kamu merasa lupa mengo teko Gusti Allah, ngendelno akal, ngendelno ilmu, ngendelno amal. Aku wis mujada, lek mujada ngene ngendelno mujada, ya itulah saru ayamika. Kuwi ngendelno mujadamu ku saelek-elek dino di saat itu. Kuwi pengamal wahid dia. Ojo rumangsa apik dhisik dupae wis ngamal wahid dia. Gelem ya sayyid ya rasul atik gejlek rumangsa aku wis mujadah ngendelno ya sayyid ya rasul ngendelno mujadahi di saat itulah kita tercatat saru ayyamika ya saat itulah sejelek-jelek harimu di hadapan Allah. Jangan tertipu, ojo tertipu dengan keadaan kita. Semua adalah mazru'ah, sawah tempat kita menanam. Mungkin kula mboten roh lek ono penyakit-penyakit yang ingin menghancurkan itu. Mulane kalau jenengan kudu ya upaya. Lek mujadah terus jangan ditinggal. Ikhtiar mujadah. Mujadah sapa ngerti Gusti Allah paring pertolongan. Lek wis Gusti Allah paring pertolongan dipun dawuhaken wonten ing dawuh menika, maaf hadirin, dalam kuliah wahidiyah ada iza khaffatil inayatul ilahiyah abdan sorot zarrotan min umrihi tukawimu alfasana. Jadi dipun dawuhaken. Jadi mono uang wis nyadari kesalahan ini. Ya Allah, lek ngono aku wong elek. Loh kamu sudah kaji 5 kali. Enggak, masih kaji 5 kali aku wong elek. Karena ngerti karo kedudukane. Loh kok ngono eleke apa? Padahal awakmu wis lunga kaji. Iya, aku lunga kaji ngendelno kajiku iki sing gara elek. Gak ngendelno Gusti Allah. Biyen aku gak kenal wakil dia. Saiki kenal wakil dia tambah mempeng. Tapi apa tambah apik? Mboten tambah elek. Apa? Mempeng kuwi iki sing tak ngendelno. Aku semakin banyak sholat malam, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak mujadah, malah mengu Gusti Allah tak kalah no karo mujadahku. Bukti ini aku ngendel no mujadahku. Gusti Allah tak kalah no karo sholatku. Bukti ini aku gak ngendel no Gusti Allah, sing tak ngendel no sholatku. Akhirnya menyadari ya Allah, lek ngono aku ki wong elek. Akhirnya ikhtiar, bahkan tidak terasa berlinangan air mata. Akhirnya turun hidayah dari Allah. Karena al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujadah dari kunci hidayah. Apa dawuh dalam kitab ini? Iza khaffatil inayatul ilahiyatu abdan sorot zarrotan min umrihi tukawimul alfa sana. Kata dawuh ini, lek ono uang iso ngono, semakin mempeng tapi semakin gak ngereken mempengnya sing dipandeng mung Gusti Allah. Semakin sukses gak didelok suksesnya, iku dianggap penyakit kabeh. Awas lho nggih. Semua yang ada anggapan penyakit. Selagi ini mengo teko Allah dadi penyakit. Lho kula pun mujadah peningkatan, masih mujadah peningkatan nek sing sampean pandeng mujadahe lali Allah sing nintahno, dia itu mujadah sampean dadi mujadah penyakit itu njenengan. Saya ini hadirin kira. Gawe koplok pote kok tambah bangga, koplokmu itu penyakitan itu. Maaf hadirin. Mestine koplok pote iku menunjukkan jurni otak itu putih bersih, kok malah gawe koplok pote njaluk dihormati. Wah ini penyakit koplokmu itu. Lek orang zuhud gak wani gawe koplok pote mari ya. Tapi lek orang sadar enggak ada apa-apa. Mbuh gawe koplok pote enggak koplok ireng sing penting lilah enggak ada apa-apa. Macak kiai atau macak wong biasa sementing lilah, lek gak lilah masuk macak elek itu adalah garangan kemulan ilmu. Jeruni garangan kemulan wali, koyok-koyok dadi wali tapi lek gak lilah awas itu penipu di hadapan Allah. Lek kula panjang ditolong karo Gusti Allah, ya Allah aku elek. Di mana-mana perasaan kecil, Allah yang besar. Dadi aku sandik dunyo, hasilnya duduk di dunyo, hasilnya di akhirat. Ojo nganti salah. Aku bareng poso sukses, awas itu bahasa-bahasa sing melintir no hati itu. Tadi mari poso, mari ikhlas sukses-sukses itu ujian penyakit hati-hati. Lah kalau panjang kayak oleh petunjuk, idza khaffatil inayatu ilahiyah abdan sorot zarrotan min umrihi itu qawimul alfasana. Tadi lek ana wong mara ditulung karo Gusti Allah. Mbah iku ditulung ya apa? Mara wong ku mara gelem mujadah. Moro gelem wiritan wahidiyah diwaca atau wiritan lain diwaca terus iso dingkluk ditulung apa kata dawuh ini dadak ana uang ditulungi karo Gusti Allah ditulungi atine gak mingu madhep nang Allah tasyhadu kalau maka wong sing ditulung itu sedetik umurnya sedetik saja ndak usah panjang-panjang karena merasa dekatnya dengan Allah merasa nol akhirnya merasa ndak ada sing ono Allah Allah titik la ilaha illallah ditrapno tenanan dengan mujadahnya umurmu sedetik itu tukawimu alfasana dawuh iku iki padha karo ibadah 1000 tahun ini dawuh ini artinya mulane Gusti Allah ngangkat derajat seseorang yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Gusti Allah mengangkat derajatnya seseorang itu teko imane di antara kamu dan dari ilmu karena ilmunya. Lu ilmu ini singgare menungso derajatnya dhuwur. Kalau ilmu-ilmu malah ilmune dadi penyakit gaya apa itu? Ayo anak-anak kita atau saudara-saudara tambah mondok-mondokmu itu gawa penyakit mboten ngadi-ngadi. Ini mujadal lembaran tiap hari, lembaran niku gawa penyakit napa mboten ayo sing roh kula njenengan kabeh. Kalau mujadah lembaran tambah rumongso aku semujadah timbang orang lain itu penyakit itu hadirin hadirat. Kudu dikok nang dokter langsung riko. Fatihah sing akeh pada beliau Gusti Allah dalam bayi masjid. Radhiyallahu anhu. Diamal diulangi 40 hari dengan derek beliau insyaallah. Lu masalah ini ilmu itu ini penyakit ini lho. Lek ilmune digelar ndek dunyo. Tapi penyakit iki ulama-ulama atau kita ini yang ndak tahu itu. Jarang sing nerangno. Iki amal loh ben ngene. Iki lek diwaca derajate koyo ngene. Tapi penyakit ini ndak ono sing nerangno. Ini hadirin. Mulane kalau panjane besok kecelik ono alam maksar. Wamali akeh bareng dipun persani entek kobong kabeh baru nangis ono kersane Allah. Padha karo kalau panjane nandur wit, nandur pari tapi ngingu tikus di jero niku sawah Pak Bu ae. Padha karo ndek blumbang nandur iwak gurame tapi ndek kono diceguri ula sing akeh entek hasil. Maka harus balance simbang. Selain amal-amal itu kita lakukan, ilmu-ilmu apapun kita lakukan, penyakit itu kudu dibuangi. Kok jangan-jangan mujadah kulo panjang jadi penyakit ya kadang-kadang. Jangan-jangan ngumpul ono kene mujadah kene penyakitan kabeh, rusak amal kita semua. Ayo sing dadi rumangsa dadi penyakit ngaku dhewe-dhewe. Pumpung durung ana akhirat dibuka karo Gusti Allah. Waduh-waduh ganteng-ganteng ayu-ayu ana kene dadak nggawa penyakit ini. Mulai gak tambah waras, mulai tambah bangga iki kok. Awas. Perhatikan. Kita ini penyakit apa bukan hadirin? Ingat hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Sebentar lagi kita akan kembali habis kontraknya di hadapan Allah. Lha kula panjenengan wis digawa ana di alam maksa dipun geret karo Gusti Allah. Dipaksa ada di alam maksa, di situ dibongkar. Wa khusila ma fi sudur. Dibuka rahasia ati kula njenengan. Oh, tiba penyakit tok digawa nang alam maksa ini. Kasep kula njenengan hadirin wa hadirat. Muka-mukane gak iso tenang hatinya gitu. Dia mujahadah, dia orang sholat, gak iso tenang. Karena penyakit gak diambil. Gitu. Ya mari, mari ini perlu diperhatikan. Ini dalam pengajian yang singkat ini perlu njenengan perhatikan dengan dalam-dalam. Jangan senang, jangan bangga dengan amal kita. Jangan-jangan amal itu jadi racun, kalau njenengan gak ngerti. Ingat dalam yang diaturkan tadi, seorang ulama besar mulai haji gak tambah waras, gak tambah entek ilmu ini, entek derajati. Gak tahu ini apa haji ini, jadi penyakit. Mulai ngono aku gak haji pisan, malah dosa itu. Ingkar sunnah, berarti gak nirut sunnah Kanjeng Nabi. Yo beda lo haji, tapi yo ilmu nono, pumung durung mulai gak mau penyakit haji. Ya hadirin, hadirat. Ya moga rumongso tadi penyakit dewi-dewi. Kita rumongso di dunia ini tidak ada manfaatnya. Tapi saya sudah amal kok Pak, iya, tapi tidak ada manfaatnya. Karena minggu nang Gusti Allah kalau wong. Minggu. Saya sudah berbuat baik, iya baik lahirnya. Tapi hatinya minggu. Lali lek Allah kabeh itu semua. Ini ilmu tauhid ya, ini maaf ilmu bilah. Ilmu tauhid supaya diperhatikan gene ono nek jero niati. Amal tetap amal, ibadah tetap ibadah, golek ilmu tetap golek ilmu. Tapi koreksin, jangan-jangan ilmumu jadi penyakitmu. Ini ya. Amalmu jadi penyakitmu sudah. Jangan sampai kita di hadapan Allah beruntung kabeh karena penyakitan semua hadirin-hadirat. Ya marilah, mari hadirin wal hadirat. Mari kita tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa hina sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Nabi juga akan menyesal umatku di akhir zaman kok penyakitan kabeh gitu hadirin-hadirat. Umatku sing mujadah ana di gedung kene iki tibake kok ngene kabeh iki pemung durung saaken mbayai masjid maringi obat atau obate gak digawe obat didadekno penyakit kan pengamat iki monggo kasihan beliau ditugaskan untuk ngobati hati malah kita jadikan racun obat itu ngeracuni diri kita masing-masing dan umat masyarakat nggih monggo tidak ada salahnya. Kalau kula panjenengan khairu ayamika sebaik-baik dinamu lek kula panjenengan nyadari lek kula njenengan wong elek. Nyadari lek kula panjenengan iku wong penuh dosa. Sak baik-baike menungso di saat itu adalah posisi kita sendiri lek rumangsa elek di hadapan Allah. Ingatkah saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Saat metune Nabi Adam teko surga ana ing donya. Saat apakah yang terbaik? Saat beliau menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saat Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana, itulah saat terbaik Nabi Adam. Ya Allah, saya zalim, saya salah, saya mendolimi diriku sendiri ya Allah. Saat Nabi Adam merasa dolamna amfusana, saat itulah sumber rahmat Allah mudun, air mata turun di muka bumi. Itu pun mongso 200 tahun. Wakilah 300 tahun. Setelah perjalanan 200 tahun, wakilah 300 tahun, ingat bahwa di aras ada kalimat La ilaha illallah, digandeng dengan asma Muhammad Rasulullah. Saat itulah tobat perjalanan 200 tahun dan 300 tahun. Akhir ingat melewati asma Nabi Muhammad. Saat itulah diterima amalnya. Jadi perjalanan kesimpulannya, ono uang menuju jalan Allah dengan sendirinya, terus dengan bahasa mengikutkan Kanjeng Nabi di dalamnya. Saat 8 luwe cepet apabila Kanjeng Nabi diikutkan di dalamnya. Kenyataannya Nabi Adam gitu. 200 tahun nangis gak ono apa-apa nih, bareng melibatkan rohaninya Rasulullah bijahi Muhammad dengan keagungan Nabi Muhammad yang digandeng asmo jenengan ya Allah, kula badhe tobat melalui rohaninya Rasulullah, gak ngenteni tahunan detik dibuka pintu tobatnya apabila rohani Kanjeng Nabi diikutkan di dalamnya. Monggo kita alhamdulillah diberi alat setiap tobat kita membaca solawat. Tidak usah nunggu besok. Hari ini akan diampuni oleh Allah. Asal sungguh-sungguh hadirin wa hadirat. Lelek kula njenengan tobat ojo medit-medit. Ojo mung slamet awake dhewe. Tengok ibumu, tengok ayahmu, itu yang membesarkan kamu. Saiki wis gak ono alam donya atau sekarang sudah tua sakit-sakitan. Tengok, tengok tolong bantu ibu bapakmu. Karena besok lek sing nuntut ibumu kelakon gak iso munggah swarga kula hadirin wa hadirat. Lah sing nuntut wong tuwa alamat wis neraka panggenan kula njenengan. Pumpung durung nggih monggo ibu bapak kula njenengan sing wis sedo ayo didongakno diikutkan. Sing sik urip nggih monggo kita dongakno apabila kita tinggal satu keluarga kita jangan segan-segan mohon maaf kita cium tangannya bila perlu kita cium kakinya karena kita anak harus tahu diri hadirin hadirat pada orang tua. Kalau kita mencium tangan ibu, bila pun cium kakinya, itu istilah surga di telapak kaki ibumu. Kita belum pernah mencium kaki ibumu sambil minta maaf. Pumpung ibumu si onok, gula semati kau gulung ini kari getune. Gih moga kita ikutkan. Bila perlu matur ya Allah. Apabila ibu bapak kulo tidak di sepuro pul panjang sepuro kulo gantine. Bila perlu ngatur hadirin. Sebagai bukti amal kulo panjang kepada ibu bapak kulon jenan hadirin hadirat. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadirin sekali lagi, maaf ya. Khairu ayamika kalau itu ada tasyhadu. Kulon jenan sadar ono kersane benar. Monggo mujadah ini monggo muga-muga dadi obat nggih aja ditadekno penyakit nggih. Banyu moto sing netes nggih ngoten kula sampean bangga kula panjang merasa puas dengan nangis yo banyu moto iki dadi penyakit. Jangan tertipu dengan air mata yang tumpah hadirin. Koyo-koyo oleh banyu moto tumpah layat hulunar aku dijamin gak munggah gak nyemplung neraka bahkan di diunggah nang swarga awas itu air mata penyakit. Bareng iso nangis rumangsa wis apik itu banyu moto penyakit. Mengapa kok nangis kok ngene dadine? Makanya menangis enggak semua baik hadirin. Di sana sini ya padha nangis, di pengajian kono nangis tapi deloken banyu mata itu penyakit ta obat. Lelek mari nangis merasa puas aku wis apik iso nangis, berarti dijamin Gusti Allah gak enggak gak kemlung neraka. Itu banyu mata penipu, penyakit hadirin. Mosok ana awake kene penyakit tok gak ndang diobati. Monggo sing ngamal wae dia dadak tambah gendoy kan bodoh ini dadak. Mesine harus meningkat karena itu obat kok malah ditinggal. Ya mari. Jangan sampai menjadi saru ayamika saelele dina kula njenengan. Mujadah nangis malah nangis diperalat itu namanya. Hari ini paling jelek terserah. Kula njenengan kepingin menciptakan atau ingin diciptakan oleh Allah jadi hari ini yang terbaik silakan. Atau hari ini hari yang terjelek atau ngaji atau nangis tapi jelek banget karena minggu dari Allah. Jangan seperti itu. Air mata ini nuntut besok. Nggih kula biyen nangis Gusti ana di pengajian. Tapi nangise niku kula niki diperalat. Diperalat cek gak nyemplung neraka. Diperalat cek jenengan welas. Dasare banyu mata niki mboten lilah mboten bila tapi ngedu kula kali jenengan. Banyu mata iki didu kali jenengan sing gak panjang cek welas. Nah ini air mata khianat itu. Bohong itu. Munafik kok terus-terusan kula niki hadir. Tapi ya jangan takut menangis. Kalau Allah memberi nangis tangisno. Dimanapun berada tangisno. Apabila hari itu tangisan kula jenengan itu benar-benar idza khafatil inayatu ilahiyah pas pertolongannya Allah yo tangis jenengan iki dadi obat 1000 tahun dihapus oleh Allah kesalahan kula jenengan karena lebih baik daripada 1000 tahun nangis tok di sisi Allah. Apabila sedetik nangis dengan dijiwai tadi, ya dijiwai tasyhadu fihi rabbaka itu, ya nangis jenengane sedetik padha karo nangis 1000 tahun ya dilihat. Nabi Adam 200 tahun ya kalah karo nangis umat e mangke. Maaf kalau istilah kalah-kalahan, tapi ya ndak mungkin ngalahno Nabi Adam. Tidak bisa Nabi Adam nangisnya sangat tulus dekat dengan Allah. Tapi 200 tahun ini 1000 tahun ini umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Nggih, ndak apa-apa nangis silakan. Tapi harus jangan mengu, harus disadari nangisnya aja diperawat. Aku lek nangis hatiku iso tenang. Dadi nangis iku mung kanggo penenang jiwa saja, maaf. Itu penyakit yang halus saja. Nggih, monggo sekali lagi Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujjati bakhril wahdah hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa sawu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrikni faqadolam tuabata wa rabbini walaizali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksona lika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrikni faqadolam tuabata wa rabbini walaizali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksona lika. Hadirin yang saya hormati, monggo kita rumong seloro kabeh nggih. Merasa kalau kita sakitnya sudah parah. Tapi bukan sakit lahir. Sing sakit adalah batinnya, rohani kita. Muga-muga diobati kali Gusti Allah. Rasulullah sebagai dokter ngobati rohani kula njenengan kabeh. Ini kita sadari kalau hati kita ini mengu teng Gusti Allah. Kita sadari kalau kita ini selalu lupa kepada Allah. Diberi lupa. Sampai Allah tegas mengatakan, faman kana fi hadil a'ma, sapa wonge sing urip ana donya tak paringi dadak gak roh lupa terus, berarti picek atine. Tak kaya urip lali lek aku sing uripno, sombong rumoso urip dhewe. Tak paringi kekuasaan lali lek iku titipanku. Dia malah nyombongi aku dengan kekuasaanku. Mengu teko aku. Kekuasaan itu tadi penyakit. Tak paringi kekayaan, tak paringi kemudahan, malah dadi lali marang aku. Famangkana fi hadil a'ma. Kok tak paringi dadak lali, mengu marang aku. A'ma itu artinya merem, gak ketok, dadi lali. Uto. Fahuwa fil akhirati a'ma. jangan tanya orang itu besok di akhirat tak cumpleki temenan mripate. Babah ono alam mahsyar. Di saat itu mengalami kesulitan, tidak ada air. Di situ ada hanya lumpur besi yang mencair. Semua matahari di 1,5 kilometer di hadapan kita. Dadak wuto kalau pertolongan hadir kan. Fahwa fil akhirati amah. Awas lek picek ono dunyo di akhirat tak butoi kabeh mripatmu. Babah kamu gak ketok, babah kamu ciloko. Fa'adulus sabila sehingga kowe gak ngerti karo dalan. Hadirin, ayo rumangsa picek dhewe-dhewe nggih, Pak, Bu. Rumangsa lek kula panjang iki penyakiten, rumangsa lek ono dunyo niku wis wuto. Rumangsa lek kula panjang iki diparingi Gusti Allah tapi lali terus mek lambene tok eling Allah, tapi atine mingu nggih hadirin rumangsa nggih. Ayo rumangsa cek diobati lek panjang ngaku ono dunyo diobati ono dunyo waras ono akhirat ngono. Tapi lek ono akhirat kait ngaku kasep tobat wis ditutup hadirin hadirin. Nggih monggo dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nidak dumateng Kanjeng Nabi, muga-muga Kanjeng Nabi ngobati atine umat akhir zaman sing elek-elek kaya kula njenengan kabeh iki. Napa panjang lali lek nganti atine rusak, atine elek, iku mung jobone tok sing apik hadirin hadirat. Budal ngaji puburan sing wedok, budal ngaji jilbaban sing lanang, budal ngaji pakai minyak rambut, pakai kopiah bagus, baju apik. Tapi lek atine picek di akhirat, di hati dunia fahuwa fil famang kana fi hadil amad, di dunia ini picek minggu ambek Gusti Allah ya mung ketok itu api dipandang dalam-dalam sakjane ya maaf fahuwa kirdun, dia itu ketek raro hadir-hadir cuma gawe jilbab, cuma gawe kopiah sakjane ketek itu fahuwa kalbi, dan dia adalah anjing gak ro kula jenengan. Masih pidato kaya yo tapi dibuka kopiahe batinnya dibuka ketok anjing sing pidato ini kan dirado. Hai mumpung durung dirubah dadi kewan ono akhirat ta rumangsa kula panjenengan dadi kewan ono donya niki. Hatine rumangsa kaya ngoten kadire kadire. Monggo sing iso nulung mung Kanjeng Nabi karena beliau yang memiliki syafaat yang dipun perengaken kelen Allah. Allah sumber syafaat diserahkan kepada Rasul untuk mensyafaati umatnya. Mari hadirin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, sayang bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah itu dibelenggu oleh jasad. Karena si jenu itu penjara. Roh kula panjang dipenjara ambek jasad kula panjenengan. Mestine lek roh kula panjang gak dipenjara. Saat ngucap ya Sayyidi ya Rasulullah sepisan langsung gandeng karo Kanjeng Nabi kadir. Krono jasad kula panjang dadi penjara mung beku ana ning jero tok kadir. Mungkin gak didengar oleh Rasulullah. Kalau rohani kilo panjang ini dipun cancang karo jasad kilo jenengan. Dicancang karo kebutuhan. Dicancang karo perasaan-perasaan itu. Ukhruj min sifatikal basariyah. Tokno toko sifat-sifat itu. Biar ya Sayyidi ya Rasul langsung ketemu dengan Rasulullah. Mari dilatih hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rubbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Ya ayuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Ya ayuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzurillah ya sayyidi bin Nadro Musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, ya mekaten sing saged kula aturaken. Pengajian ini butuh koreksi, butuh introspeksi nang awake dhewe-dhewe. Ndak usah melihat orang lain. Yang jelas diri kita nyadari penyakit apa tidak iki sing ngeru yo diri kita masing-masing. Tapi alhamdulillah bahagia banget menawi enten tiyang menyadari kesalahannya. Menyadari kalau dirinya masih nol, menyadari kalau dirinya itu jelek, itu bahagia banget. Karena termasuk orang itu sebaik-baik harimu, yaitu tadi ingat sadar kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya saya kira cukup mekaten kemawon. Ya maaf kalau pengajian ini tidak seperti pengajian umum ya, karena ini adalah untuk mengoreksi jiwa kita, untuk mengembalikan posisi kita sebagai manusia. Yang mana posisi manusia adalah al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Jadi enggak ini lali, enggak ini salah. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia enggak ini zalim, enggak ini kufur. Itu mengembalikan posisi kudu mongso kaya ngoten supaya kita benar-benar tahu jati diri kita. Ya saya kira cukup sekian saja. Segala kekurangan yang agung pangapunten. Nah, ini ada pengumuman sebelumnya. Ini ada pengajian triwulan di Pecalukan di rumahnya Pak Sotik. Jadi lewat pasar itu ke pasar Prigen itu ke kiri. Pada hari Sabtu tanggal 21 jam 8 malam. Jadi konco-konco baik yang Wonokoyo yang mana tolong ini digerakkan termasuk dana itu untuk bantu itu urunan sak mampu-mampu nih kita harus berjuang namanya mazroah tadi sawah begitu nandur di nandur ku kurban dhisik itu ya jiwanya raganya darahnya hartanya ayo panjang joy maneman toh itu urip nentunya kemudi ludo oke tolong itu diberitahu tanggal 21 Februari hari Sabtu jam 8 malam pembicara Kiai Solihuddin Mahfud putranya Romeo Jazuli dari Malang. Kalau kinten pengumuman ini disebarluaskan, tetap ngaji tanggal 22 samar ini binjing ijo ini kita mengkaji ngaji lagi 2 minggu lagi. Kalau kinten cekap semanten kemawon, wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah. Wa min ghosata zaman an-nadrah wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.